Baik, bisa kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang apa? Tentang perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk musuh-musuhnya persenjataan dan kendaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum ila akhir al-ayah. Dan kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-61, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إنه عزيز حكيم. نعم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Silakan terjemahkannya. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Di dalam peperangan, terkadang musuh atau lawan ini belum siap ya, menghadapi kaum muslimin, atau mungkin mereka mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga mereka memilih untuk tidak berperang, tetapi juga tidak mau menyerah. Sebab kalau menyerah, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki negeri mereka, ya, tapi mereka tidak pula menyerah. Tidak menyerah, tidak pula berperang. Apa yang mereka minta? Mereka minta untuk berdamai. Karena Allah mengatakan, wa in janahu lisalmi. Apabila mereka ini meminta atau mengharapkan, memilih untuk as-salam, yaitu perdamaian. Fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Maka terimalah perdamaian tersebut, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bertawakal kepada Allah? Karena bisa saja keinginan mereka untuk berdamai itu bukan karena memang mereka ingin berdamai, tetapi sesungguhnya karena mereka mempersiapkan diri dengan persenjataan yang kuat, atau mungkin mencari koalisi, mencari negeri-negeri yang lain yang bisa diajak untuk berperang melawan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, terima saja perdamaian mereka, sebab Islam juga mengizinkan dan membenarkan untuk berdamai. Terutama apabila memang mungkin persenjataan kaum muslimin juga masih ya belum seberapa. Artinya kalau persenjataan kaum muslimin juga belum seberapa, didukung dengan permintaan dari mereka, maka tidak ada salahnya untuk memilih berdamai. Dan ketika memilih untuk berdamai ini, ini dibenarkan di dalam Islam. Maka jangan sampai kita terbawa emosi orang-orang yang pokoknya tidak ada perdamaian dengan orang kafir. Sebagaimana orang mereka memasang ini, tidak ada ini, ya karena Islam sekarang dicap sebagai teroris, padahal tidak semua kaum muslimin itu teroris ya. Dan mereka memilih untuk tidak berbicara dengan teroris atau tidak berdamai dengan teroris. Maka di sini, kalaupun, ya, meskipun kaum muslimin di sini bukanlah semuanya dianggap teroris, bukanlah semuanya teroris, ya, tetapi dalam hal ini, di dalam syariat Islam, Islam membenarkan adanya perdamaian. Dan perdamaian itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW dengan kaum musyrikin. Dengan syarat-syarat tentunya, sebab namanya orang damai itu pasti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, persyaratannya apa saja, ya, semuanya terdapat dalam perjanjian tersebut. Nah, di sini mungkin saja kaum muslimin memang juga belum siap menghadapi musuh jika berperang. Maka apa? Maka Nabi SAW dibenarkan untuk melakukan apa? Melakukan perjanjian terlebih dahulu. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan setelah itu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah adalah satu-satunya zat tempat kita bergantung. Allah zat yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita, yang memenangkan kita dari musuh-musuh kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berada di belakang kita, Allah Subhanahu wa taala sudah berada di hadapan kita, artinya sudah siap membantu kita, maka kita tidak perlu lagi khawatir, ya. Nanti akan ada di belakang, hasbukallah fa inna hasbakallah. Cukup bagimu Allah sebagai penolong. Nah, innahu huwa sami'ul alim, dia adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Seandainya kaum musyrikin ini membisikkan, bisikan-bisikan, menyampaikan perkara-perkara tertentu, ya, maka Allah SWT zat yang maha mendengar. Mempunyai rencana-rencana tertentu, Allah zat yang maha mendengar, mengetahui apa rencana mereka. Alim, Allah juga mengetahui apa saja, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan, dan gerak-gerik mereka ketika memilih untuk berdamai dengan kaum muslimin. Nah, kemudian Allah SWT melanjutkan, wa in yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallahu alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin. Nah, dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dengan para mukmin. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuridu an yakhda'u. Seandainya musuh-musuhmu itu menginginkan untuk melakukan khida', tipu daya. Sebab ingat ya, perang itu adalah khida', al-harbu khida'. Perang itu adalah khida', tipu daya. Jadi bisa saja mereka membuat tipu daya tertentu, ngomongnya berdamai, tapi tiba-tiba mereka langgar. Karena nanti ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membatalkan perjanjian, manakala memang musuh ini sudah mulai membuat tipu dayanya dengan melanggar dari isi dari perjanjian-perjanjian tersebut. Wa yuridu an yakhda'uk. Seandainya mereka menginginkan apa? Ayyih da'uka. Nah, di sini bahasa Arab ya. Lagi mufradat tambahan buat antum. Yaitu khada'a yakhda'u. Khada'a yakhda'u. Artinya apa? Menipu ya. Mengakali. Dalam ayat ini, ayyih da'uka membuat tipu daya. Kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dhamirnya kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukhatab. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Maka cukup bagimu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong, sebagai zat yang tempat menggantungkan, ya, bergantung, penolong dan seterusnya. Walladhi ayyadaka binasrihi. Sebab dia adalah zat yang membantumu, mempersiapkan untukmu dengan pertolongan darinya, wabil mukmini, dan juga dengan orang-orang mukmin. Artinya, kamu tidak sendirian wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya Allah SWT bersamamu. Dan juga kamu jangan beranggapan bahwa engkau sendiri ya Muhammad. Ketahuilah bahwasanya kaum mukminin ini selalu bersamamu. Kaum mukminin ikut mempersiapkan diri berperang melawan musuh-musuh bersamamu. Semuanya ada berada di belakangmu, siap membantumu, siap menolongmu, siap mempertahankan agama Islam ini bersamamu, tidak sendirian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa allafa baina qulubihim. Nah, karena di ayat yang sebelumnya ini Allah menyebutkan walladzi ayyadaka, ayyada di sini juga ada bahasa Arab baru ya, mufradat baru lagi. Mana sudah ada hukum mufradat belum ini? Sudah ada buku mufradat belum? Nah, enggak tahu ini antum sudah ada atau campur-campur saja. Kata-kata ayyada yu'ayyidu artinya apa? Mempersiapkan. Ta'yidan ayyada yu'ayyidu. Ta'yidan. Nah, artinya apa? Mempersiapkan. Jahaza yujahhizu tajhizan. Artinya apa? Mempersiapkan. Ini sama artinya ya. Ayyada yu'ayyidu ta'yidan. Ayat kemudian jahaza yujahizu tajhizan. Kalau bahasa amiyahnya apa? Jahiz, artinya sudah siap. Fa'amun jahizun, makananmu sudah siap. Ready, ya. Nah, walladzi ayyadat munasiri wa bil mu'minin, dialah zat yang mempersiapkan pertolongan untukmu dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari kaum mukminin. Terus ini menyebutkan tentang pertolongan siapa? Kaum mukminin. Bagaimana kaum mukminin Ansar bisa menjadi penolong bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah mereka ketika dahulu kebiasaan mereka adalah saling berperang satu dengan yang lainnya? Bagaimana mereka bisa berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah dilanjutkan pada ayat berikutnya. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Nah, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka kan, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka dan sesungguhnya Dia Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatukan hati orang-orang mukmin antara Aus dan Khazraj, yang mana mereka dahulu sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini saling berperang. Mereka ini saling berperang satu dengan yang lainnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya sebentar ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara untuk menyatukan kaum Aus dan Khazraj sehingga mereka tidak lagi berperang satu dengan yang lainnya, dan itu salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka selesai dari perang Hunain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum Ansar, ya ma'asyaral ansar, wahai kaum ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya kalian dahulu aku temukan dalam keadaan tersesat, maka aku memberikan petunjuk kepada kalian, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Itu mereka siap mendapatkan pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab dengan mengatakan, ya, aman, Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya benar. Nah, kemudian wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dulu kalian miskin, tidak punya uang, tidak punya harta, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kalian melalui perantaraanku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk penduduk kota Madinah al-barakah. Bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan bagi penduduk kota Makkah barakah dan kotanya ya. Nah, sehingga kaum Ansar menjadi kaya raya. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullah. Dan kalian dahulu juga saling terpecah belah, saling bermusuhan, saling bertikai, saling berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kalian melalui perantaraan. Dan setiap mereka ditanya oleh Nabi SAW, mereka selalu menjawab aman. Allah wa Rasul aman, benar apa? Allah dan Rasulnya benar. Sungguh apa yang kau katakan adalah benar. Dan akhir dari hadis ini yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah ketika selesai dari Perang Hunain tersebut, Nabi SAW membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam. Ya. Yaitu orang-orang muslim yang baru masuk Islam, dahulunya musyrik pun masuk Islam. Dan tujuannya adalah untuk melembutkan hati mereka supaya mereka kuat dalam berpegang Islamannya. Kemudian bagaimana dengan kaum Ansar? Kaum Ansar tidak pulang kecuali hanya pulang bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sad, sangat sedih sekali. Jadi semuanya pulang membawa harta, kecuali kaum Ansar pulang hanya membawa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih, kenikmatan apa yang lebih daripada pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang luar biasa bagi kaum Ansar. Maka kaum Ansar diminta untuk ridha, ya, tidak menerima harta rampasan perang tersebut, diminta untuk ridha. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya pulang membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya meninggal di kota Madinah karena beliau ya cinta dengan penduduknya, cinta dengan negeri Madinah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Madinah. Dan itu lebih dari sekedar harta yang dibagikan pada perang Hunain ataupun pada perang-perang yang lainnya. Wallahu taala alam. Nah, intinya pada ayat ini Allah menegaskan bahwa yang menyatukan mereka, menyatukan antara hati orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya, kaum Khazraj dan Aus ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang besar bagi kita. Bahwa termasuk apabila ada di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya yang saring ya, hasad, saling iri, saling dengki, saling tidak menyukai pertikaian, ya, cemooh, saling mencemooh, saling memperolok, semua itu sebabnya adalah syaitan. Dan yang bisa menyatukan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang ikhwah sekalian ketahui, seandainya ada pertikaian di antara ikhwah, maka satu-satunya zat yang bisa menyatukan hati kalian adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara kaum Aus dan Khazraj kota Madinah. Karena di sini, andainya di sana mungkin para asatid, yang tentu para asatid ini mempunyai ya, murid-murid, pengikut dan yang lainnya. Ini ternyata mungkin satu dengan lainnya saling ya, tidak menyukai. Fulan tidak menyukai fulan, termasuk juga murid-muridnya tidak suka dengan murid-murid yang lain. Maka cukuplah bagi kita meminta pertolongan dan kemudahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati tersebut. Dan itu juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Inna qulubal insan fi isbi'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati manusia itu di jari-jemari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. "Yuqallibu kaifa yasha." Allah akan membolak-balikkan kehendaknya. Maka saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kaum muslimin, menyatukan hati ikhwah salaf dan para asatidz salaf ya, yang sudah semanhaj. Semoga mereka semua bisa berbaik, kemudian menjadi satu, sehingga dakwah salaf ini bisa menjadi lebih kuat, lebih baik, dan juga lebih lebih diikuti oleh ramai orangnya dan juga pengikutnya, tidak hanya mengikuti begitu saja sehingga jumlahnya banyak, tapi juga kualitasnya yang baik. Allah amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Bahkan Allah SWT mengatakan, seandainya engkau menginfakkan ma fil ardi jami'an, di bumi ini semuanya, harta ini, semuanya kamu infakkan untuk mendamaikan hati-hati mereka, ya, mendamaikan mereka, ma allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan mungkin mendamaikan hati-hati mereka. Ya, kuantum tahu, namanya orang kalau udah gak suka, itu gak suka. Betul-betul gak suka. Antum mau kasih hadiah apapun, gak akan diterima ya. Seberapapun hadiah yang antum kasihkan, gak akan diterima. Itu orang kalau udah gak suka. Mungkin antum pernah punya pengalaman nih ya. Entah sama siapa. Kakak antum, adik antum, paman antum, ayah antum sendiri. Wah, luar biasa ya, masalah. Kalau orang udah gak suka tuh gak suka. Mau dikasih apapun. Terus kalau ke Bali way meneh. Karena bawa pulang lagi aja. Saya gak perlu. Ya, saya gak butuh. Nah, jawabannya seperti itu. Apapun tidak bisa membeli hati. Hati seseorang tidak bisa dibeli dengan harta. Karena yang menyatukan hati itu ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mempunyai kawan yang sudah lama. Ya, sama kita masih juga gak baik. Kita kasih apapun nggak diterima, minta saja kepada Allah. Jangan lupa minta kepada Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, ya. Damaikanlah di antara kami. Ya. Ya. Sadarkanlah hatinya, bukakanlah hatinya, ya. Mudahkanlah ketika berjumpa dengan saya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala zat yang akan mampu untuk menjadikannya hatinya ini menjadi luluh dan berdamai dengan antum. Nah, termasuk juga istri. Seandainya di sana ada istri kok, ya Allah, susah sekali untuk dibujuk ya. Bolak-balik marah, dikit-dikit marah. Ngambek, kalau marah sih enggak, sama suami kok marah. Bolak-balik ngambek. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memiliki hatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan. Dan nanti ada dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini menunjukkan keutamaan saling mencintai di antara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslim idza laqiya akhahu al-muslim wa akhadha bi yadihi, tahatat anhuma dhunubahuma kama tahat al-waraq 'an syajarah al-yabisah fi yawmin rihin 'asif, wa illa ghafara lahuma dhunubahuma walau kanat mithla az-zubud al-bahr." Seorang muslim itu apabila bertemu dengan saudaranya yang muslim yang lainnya, kemudian saling berjabat tangan. Akhadha bi yadihi, di sini mengambil tangannya, ingat ya ikhwah, akhadha artinya apa? Mengambil ya. Tapi terkadang maknanya tidak seperti makna lafaz terjemahan letterlocknya. Akhadha bi yadihi maksudnya apa? Berjabat tangan. Mengambil tangan saudaranya artinya berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Tahatat anhuma dhunubahuma. Artinya orang kalau sudah bisa jabat tangan itu kan tandanya sudah damai. Tapi kalau belum damai enggak akan mungkin jabat tangan. Ninggal dikit gitu aja. Jangan pegang-pegang. Ya. Ngapain pegang-pegang saya? Ya. Antum datang ke rumahnya aja sudah diusir. Ngapain datang-datang ke sini? Sana. Pergi aja. Ya. Atau mungkin antum di rumah sama istri. Yang tuh baru mau sentuh dikit aja. Lo jangan pegang-pegang, jangan sentuh saya. Nah, ini kalau seandainya ada seorang muslim yang bisa jabat tangan satu dengan. Tandanya apa? Tandanya damai. Tandanya baik satu dengan yang lainnya. Ya. Maka apa balasan dari bagi keduanya? Tahatat anhuma dhunubahuma. Allah SWT akan menggugurkan dosa-dosa keduanya. Bahkan diberikan ibarat di sini. Sebagaimana apa? Sebagaimana dedaunan yang kering. Pada musim angin yang kencang ini berguguran ketika tertiup dengan angin. Subhanallah. Nah, antum tadi kan sudah jabatan satu dengan yang lainnya. Maka kalau jabat tangan yang lama aja. Karena selama jabatan itu, ya, berguguran dosa-dosa antum. Subhanallah. Ya. Kita jabat tangannya dari Jawa aja. Nah, Jadi kalau antum ketemu orang Arab mungkin ya, kok kalau jabat tangan tuh nggak dilepas-lepas, ini kenapa? Oh, berarti ini maunya biar dosanya diampuni semua. Antum sudah paham sekarang ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله Wallahu ma'as-sabirin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Hai Nabi, kau berkuatlah. Lanjutkan ya. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 orang, 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wah, ini baterai dua-duanya sudah habis." Enggak apa-apa. Hai. Masih kelihatan. Ini anak nggak siapkan backup ini. Ini ya. Sudah baterainya sudah backup. Khair insya Allah. Allah kulli hal. Kita lanjutkan insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi." Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala siap membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang mukmin siap menolong, menjadi penolong bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nabi hasbukallah, cukup bagimu Allah sebagai penolongmu." Ya. Hasbukallah, cukuplah bagimu Allah sebagai penolongmu. Ya, agak terpaksa ini, enggak apa-apa, warnanya agak biru dikit. Kemudian wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan juga cukup bagimu orang-orang mukmin sebagai yang mengikutimu ini sebagai penolongmu setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini termasuk juga ya, kita diingatkan, Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepada Allah dan juga meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian merasa pede dan siap untuk berperang dan merasa cukup dengan pasukan yang dimiliki, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mukmin yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pengikutnya. Sekalipun jumlah mereka tidak memenuhi target, mungkin targetnya lebih, tetapi tidak memenuhi target, masih kurang. Jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantumu. Kemudian, ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minin al-qital. Ayat ini sepertinya sudah pernah kita lewati juga, atau pernah kita bahas juga. Yaitu apa? Yaitu Nabi SAW diperintahkan untuk menyemangati ya, orang-orang mukmin ini untuk berperang. Dan kenapa demikian? Kenapa perlu diberikan semangat? Karena sesungguhnya yang mereka hadapi tidak sedikit. Ya, yang mereka hadapi itu banyak. Bahkan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap melanjutkan peperangan sekalipun jumlah kaum mukminin ini sedikit, ya. Katakanlah jumlah kaum muslimin itu adalah 1/10 Maka di sini Nabi SAW tetap diperintahkan untuk melawan musuhnya. Allah SWT mengatakan, Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Seandainya ada di antara kalian itu 20 orang yang bersabar. Menunjukkan perintah untuk bersabar. Kalau jumlah kalian 20 sedangkan musuh itu ada 200, maka mereka, kalian tetap diwajibkan untuk bersabar dan tetap melanjutkan peperangan. Gak boleh menyerah, gak boleh mundur dari perang. Lanjutkan peperangan. Kenapa demikian? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 20 lawan 200, itu berarti satu orang lawan berapa orang ya? 10. Satu lawan berapa? 10. Satu membunuh berapa? 10. Bayangkan satu orang membunuh 10 orang. Anda enggak yakin antum bisa bunuh satu orang? Hah? Satu ayam. Bunuh ayam aja masih belum berani. Kemarin ada latihan tadi. Ada ya? Ada di antara kita tuh yang bunuh ayam aja belum berani. Udahlah antum aja lah. Giliran kalau nyembeli kambing udah antum aja lah. Anak ayam aja belum pernah nyoba. Poi. Ikan. Nah, ini juga antum mungkin kalau mau punya nyali yang kuat nih, antum harus sering beli ikan keli, ikan lele. Itu ada ikan lele enggak? Nah, lele laut ada enggak? Ada. Nah, kalau lele laut sudah mati duluan ya. Tapi lele yang dipelihara di kolam-kolam itu, nah itu antum kalau sudah bisa bunuh lele, nah itu sudah satu pemulaan yang baik itu. Karena membunuh ikan air tawar itu tidak mudah. Bagi yang apa namanya, perasaannya masih lembut sekali, enggak mudah yang bunuhnya. Mau gimana bunuhnya? Mau dipotong-potong ya enggak mungkin dia. Kepalanya sudah ditusuk pun masih gerak-gerak, mau gimana? Kadang ada yang dilempar, ada yang dipukul, ada yang di ini, macam-macam cara membunuhnya. Ya ala kulli hal, apa namanya, saya tidak mengajarkan antum untuk latihan membunuh, tapi itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ya, antum jangan cuma terima jadi terus. Enggak pernah mengolah ikan, enggak pernah mengolah ayam, potong sendiri, enggak pernah. Udah pemotongan aja, percaya sama pemotongan, insya Allah syar'i, insya Allah dicuci. Coba, ya, hidup seperti orang-orang zaman dahulu, subhanallah. Bagaimana orang zaman dahulu itu mau makan ayam, potong dulu. Jadi antum bisa menikmati ayam itu betul-betul ya, sih. Sekarang kan antum menikmati ayam, alah beli paling berapa udah. Ya, enggak ada harganya ayam itu ya. Orang zaman dulu tuh kalau mau menikmati ayam tuh, mengolahnya dari sejak apa namanya menangkapnya sudah kewalahan ya. Menangkapnya sudah kewalahan, lari sana lari sini. Setelah ditangkap disembelih, habis disembelih ditelup dulu, dicabutin bulunya satu-satu ya, habis itu baru dibeteti, dibersihkan, dipotong-potong, baru dimasak. Namanya ayam kampung, antum tahu bagaimana alotnya, berapa jam masaknya? 2 jam. Jadi antum perhitungkan kira-kira berapa waktu yang dihabiskan cuma untuk makan ayam. Ini apa? Ketika mereka makan merasa bersyukur, subhanallah ini ayam tadi kabur, saya kejar kabur ke sana kemari. Ternyata ya nikmatnya seperti ini, subhanallah. Ya, dah. Kalau antum keseharian antum sudah seperti itu, motong ayam sudah bisa, motong kambing sudah biasa. Berlanjut ke sapi ya. Kita latihan sama-sama. Saya baru kambing juga, belum sampai sapi ya. Saya berusaha besok kalau sudah bisa sapi insyaallah. Yang berikutnya sapi nih korbannya. Ya. Antum juga sembelih sapi, biasakan melihat darah, biasakan memegang pisau ya, so, nanti dalam jihad itu kita diharuskan untuk tega ini membunuh orang musyrik, membunuh orang-orang kufar. Kenapa demikian? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka tidak mau menunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kaum muslimin bersabar ketika musuhnya jumlahnya 10 kali lipat dari kaum muslimin. Wajib untuk bersabar. Ini perintah pada asalnya ya, asal perintahnya. Nah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Wa iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu. Seandainya kalian jumlah kalian ada 20, maka kalian akan menang. Mengalahkan siapa? Orang-orang musyrik yang jumlahnya 200. Jadi jangan khawatir, kalaupun 1 banding 10, tidak akan kalah. Dan di sini ayat ini, ya, terdapat apa? Bisyarah. Kabar gembira. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa iyyakum minkum mi'atun. Seandainya ada 100 di antara kalian, yaghlibu alfan. 100 orang ini bisa mengalahkan 1000 orang. Dan ini bisyarah juga, ini kabar gembira. Kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum mukminin. Dan antum masih ingat, Nabi SAW diberikan keutamaan apa? Umat Nabi Muhammad diberikan apa? Diberikan kemenangan sebelum berperang. Ah, siapa yang sudah ingat hadisnya? Saya sudah minta loh dulu untuk menghafalkan hadisnya. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku dibeli 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya nusirtu sirru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan dengan ru'b, rasa takut, yang jaraknya 1 bulan perjalanan. Masih ingat hadisnya? Nanti antum cari lagi, antum hafalkannya. Hadis itu akan terulang berulang-ulang ya di hadapan kita. Kenapa? Karena sangat penting. Nah, kemudian seandainya jumlah kalian 100 bisa mengalahkan 1000 minal ladina kafaru, dari orang-orang kufar, bi annahum qaumun la yafqahun, karena mereka itu kaum yang tidak mengerti, tidak faham, ya macam-macam, bisa saja tidak faham dalam berperang, taktik perang, bisa saja mereka tidak faham dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemenangan kaum muslimin. Tidak takut mati. Kenapa? Karena kalau mati, maka surga. Kalau hidup, maka pulang membawa ghanimah dan pahala yang besar. Maka kedua-duanya baik bagi kaum mukmin. Sedangkan orang-orang kafir tidak tahu. Mereka tidak paham. Yang mereka pahami adalah apabila mereka mati, rugi. Ya. Apabila mereka hidup, maka mereka untung. Sedangkan kalau mati, sudah nasib. Kemudian, begitu saja. Ya, tidak ada balasan di hari akhirat. Karena terutama orang-orang Nasrani contohnya. Orang-orang Nasrani sekarang mereka tidak meyakini adanya surga, neraka. Ya, mereka hanya akan berada di hadapan sebuah tempat yang bersama-sama mereka berkumpul dan seterusnya. Kalaupun mereka menyebut ada heaven, ada apa. Itu heavennya mereka, bukan heavennya orang-orang mukmin. Karena bagi mereka, kekalahan itu, kematian itu adalah sangat ditakuti. Antum lihat orang-orang Islam di antara kita, ya, naik motor, nggak pakai helm, biasa. Bawa anak, tangan satu, biasa. Katakan pakai helm, nggak dikancingkan, biasa. Naik mobil juga gitu. Naik mobil, nggak pakai sabuk pengaman, biasa. Ya. Bahkan, apalagi, naik mobil nggak ada kacanya, biasa. Bahkan apalagi, bahkan mungkin naik kapal umpamanya. Yang mestinya jumlahnya harus 10 orang, diisi 20 orang, 2 kali lipatnya. Bis. Antum tahu bis ya? Zaman dulu antum masih ingat bagaimana kita naik bis. Kalau bis di Indonesia itu kan, kalau belum penuh di tengahnya itu, belum jalan bisnya. Jadi sudah di kanan-kiri itu penuh kursinya, kursi 2 untuk bertiga, ditambah lagi di tengah itu dikasih kursi lagi. Itu pun mending kalau dikasih kursi. Kalau bis kota, berdiri semuanya di tengah itu. Sampai mentok-mentok, masih ada dikit tuh, 10 cm. Dorong lagi terus. Sampai empet-empetan. Antum tahu? Itu orang kita. Orang kenapa? Karena terlalu kelewatan tawakal kepada Allah SWT. Ya, tidak takut mati. Orang kafir takut sekali dengan mati. Karena mereka buat peraturan-peraturan yang sedemikian lupa. Ya. Sampai mau naik pesawat pun nggak boleh bawa air. Antum kan nggak boleh tuh naik pesawat bawa air. Tapi kalau bawa khamer boleh. Antum kalau bawa air, galon, nggak usah galon lah, satu gelas gitu aja. Nggak boleh. Tapi kalau antum beli khamer di situ, dibawa malah boleh. Padahal mana yang lebih membakar, khamer atau air? Nah ini karena yang buat peraturan itu orang yang ya, mempunyai hawa nafsu. Jadi pertama takut mati, tapi hawa nafsu mereka membenarkan adanya khamr, atau mereka tidak bisa hidup tanpa minum khamr. Jadi akhirnya seperti itu peraturannya. Jadi canggung ya. Menjadi aneh. Nah, jadi aneh. Kemudian mereka juga tujuannya komersil. Supaya apa? Supaya beli airnya di pesawat. Nah, nanti kalau beli dari pesawat kan untungnya besar bagi mereka. Ala kuliah, kembali pada masalah kita. Bahwa orang-orang musyrikin itu takut mati. Takutnya luar biasa dengan kematian. Tapi kita juga perlu pahami ya, Ki, bahwa rasa takut mereka kepada kematian itu terkadang memberikan manfaat bagi kita. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati, lebih selamat. Kalau antum naik motor, pakailah helm supaya selamat. Karena nyawa antum juga diperlukan oleh istri, anak, menghidupi mereka, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau naik apa namanya mobil, jangan lupa safety belt, itu juga dipatuhi. Apalagi sudah dijadikan peraturan pemerintah kita. Jangan jadi muslim yang enggak peduli dengan peraturan-peraturan tersebut. Kembali pada masalah kita, apa tadi? Kalau orang musyrik itu tidak faham akan balasan di hari akhirat, bagi orang-orang muslim itu tentu balasannya adalah kebaikan. Kalau mati kebaikan, kalau hidup juga kebaikan. Sedangkan orang-orang musyrik mereka tidak faham. Ya. Yang mereka tahu kalau mereka mati, maka berakhirlah kehidupan mereka dan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dan mengatakan al-ana khaffafallahu ankum. Nah, di sini banyak di antara kaum muslimin yang merasa berat. Meskipun mereka berat, tetap mereka lanjutkan, tetap mereka melaksanakan. Kenapa mereka laksanakan? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya perintah Allah wajib untuk terus dilaksanakan pada saat mereka masih mampu melaksanakannya. Tapi ketika mereka sudah merasa berat, Allah Subhanahu wa taala tahu kesusahan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan hukum, ya, perintah ini dan meringankan beban mereka dengan menasah hukum ini. Allah melanjutkan dan mengatakan al-ana khaffafallahu ankum wa 'allima anna fiikum dha'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 biidznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan telah Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai nasakh, penghapus dari ayat yang sebelumnya. Dan antum jangan mengira bahwa ayat ini berurutan, ya. Bisa jadi ayat ini turunnya berbeda waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan ayatnya ini mutafarriqah. Satu dengan lainnya saling dipisahkan. Ayat ini turun pada keadaannya, pada masanya, pada kejadian tertentu. Ayat yang lain pada kejadian yang lain. Dan seterusnya. Nah, sehingga urut-urutan ayat di sini tidak menentukan bahwa ayat ini yang menjadi nasikh dari ayat yang sebelumnya. Tetapi kebetulan saja ayat ini datang setelahnya, artinya ayat ini diletakkan setelahnya. Tetapi itu bukan berarti patokan. Kalau ada dalam surat Al-Anfal, maka bisa menghapus yang ada pada surat Al-Baqarah, tidak, ya. Karena urutan dalam penurunan ayat itu tidak seperti urutan dalam Al-Quran sekarang. Baik, kembali ke masalah kita bahwa apa? Bahwa ayat ini menjadi nasikh. Nasikh artinya penghapus. Penghapus ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya memerintahkan mereka untuk melawan apabila musuh jumlahnya 10 kali lipat. Tetap untuk melawan, ya. Tetap melawan. Sedangkan ayat ini menghapusnya. Kalau jumlah kalian itu kurang dari, ya, kalau jumlah kalian itu ada, sini sebutkan berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 100, maka bisa mengalahkan 200. Berarti kalian tetap diperintahkan, kalian tetap diperintahkan untuk bersabar seandainya jumlah musuh itu 2 kali lipat. Artinya satu orang membunuh 2 orang. Nah, di sini ini adalah merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengatakan, "Al-ana khaffafallahu ankum." Sekarang Allah sudah ringankan beban kalian. "Wa 'allima anna fiikum dha'fa." "Wa 'allima anna fiikum dha'fa." Dan Allah tahu bahwasanya sesungguhnya ada di antara kalian itu orang-orang yang lemah. Kan enggak mungkin 10 orang membunuh 10 semuanya, enggak mungkin. Mungkin ada yang bisa cuma 4 orang. Akhirnya ada yang ngambil lebihannya, ya. Yang 6 orang dibunuh oleh orang lain, dia sudah bunuh 10, tambah lagi 6 orang. Ya, artinya di sini ada di antara kaum mukminin yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan mereka, memerintahkan mereka untuk tetap bersabar seandainya jumlah musuh itu berapa jumlahnya? Seandainya jumlah musuh itu ada berapa tadi? 2 kali lipat, ya. Kalau 2 kali lipat, maka tetap diperintahkan untuk melawan dan bersabar. Tidak boleh mundur dari perang atau lari dari perang, tidak boleh, ya. Nah, kemudian apalagi berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-ana khafallahu anku wa aliman nafikum dhafa. Berarti ayat ini adalah nasikh. Ayat ini penghapus dari ayat yang sebelumnya. Dan hukum nas hukumnya disebut nasikh wal mansukh. Ini dalam usul fiqh. Antum akan pelajari nanti dalam usul fiqh. Ilmunya namanya apa? Masalahnya namanya apa? Nasikh wal mansukh. Nah, apa sekilas tentang hukum nasikh wal mansukh ini? Bahwa di antara kemudahan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena syariat Allah itu dibangun di atas adamul haraj, raf'ul masyakkah, wa adamul haraj, tidak menyusahkan dan memudahkan. Ya. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya hukum nasikh wal mansukh, adanya hukum yang datang sebelumnya, ini dihapus dengan hukum yang sesudahnya. Tujuannya adalah untuk meringankan bagi kaum muslimin. Bisa saja ayat yang sebelumnya itu membenarkan, kemudian ayat yang sesudahnya mengharamkan. Bisa saja ayat yang sebelumnya mengharamkan, kemudian ayat berikutnya membenarkan. Bisa saja ayat yang sebelumnya membebani lebih, pada ayat yang sesudahnya membebani kurang. Seperti pada pembahasan ayat kita ini. Ya. Dan masalah nasikh wal mansukh, di sana ada rukunnya. Rukun nasikh wal mansukh. Yang pertama adalah nasikh, yaitu ayat yang menghapus. Yang mana ayat yang menghapus ini harus disyaratkan harus turun, ya, ayat ataupun hadis yang menjadi penghapus di sini haruslah turun atau disampaikan setelah, ya, ayat yang atau hadis yang dihapus. Ya. Itu rukun yang pertama, yaitu apa? Nasikh. Rukun yang kedua adalah mansukh. Mansukh adalah ayat atau hadis yang dihapus. Ya. Dan tentu di sini syaratnya hanya satu. Syaratnya apa? Bahwa ayat ataupun hadis yang dihapus tersebut datang sebelum ayat yang menghapus, sebelum nasikh. Kemudian, ya, mengenai nasikh wal mansukh ini, ada rukun yang ketiga sepertinya ta'akhur, tapi sudah masuk dalam syarat tadi, sudah cukup insya Allah. Kita sebutkan saja sekarang, di antara masalah yang dibahas dalam nasikh wal mansukh adalah jenis nasikh wal mansukh. Sebelum kita masuk pada jenis nasikh wal mansukh, perlu kita jelaskan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya qaul yang haq dalam masalah nasikh wal mansukh membenarkan adanya naskhul Quran bil Quran wa naskhul Quran bis sunnah ataupun sebaliknya. Yaitu membenarkan adanya nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, dan sebaliknya. Jadi, secara ada khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang kuat dalam hal ini, wallahu'alam, bolehnya sebuah ayat dihapus dengan sebuah hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kalau ayat dengan ayat, jelas, kekuatannya sama. Yang menjadi masalah bagi sebagian para ulama adalah kalau ayat dengan hadis. Bukankah hadis itu, ya, menurut sebagian di antara mereka, bukankah hadis itu datang melalui jalur ahad. Sehingga kekuatannya tidak seperti ayat. Ayat Al-Quran datang semuanya dalam melalui jalur mutawatir. Sehingga kekuatannya berbeda. Ketika kekuatannya berbeda, maka tidak mungkin hadis ini, hadis ahad, menghapus ayat yang sifatnya apa? Mutawatir. Ya. Maka mereka tidak membenarkan menasakh ayat dengan hadis. Tetapi yang qaul yang sahih, bahwasanya Al-Quran bisa dihapus dengan As-Sunnah. Karena kedudukan keduanya sama. Baik, di antara contoh ayat Al-Quran bisa dihapus dengan sunnah. Ada yang bisa membantu saya? Ambil saya minum. Nah. Nasrul Quran bisunnah. Baik, antum masih ingat perintah untuk membayarkan kepada ahli waris bagi laki-laki dua kali lipat perempuan. Nah, dirrajuli mithlu haddin unthayain, kemudian ayat-ayat yang lain. Bentar ya. Nah, Antum masih ingat ayat tentang waris yang terkait dengan wasiat kepada orang tua? Intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Masih ingat? Seandainya seseorang itu meninggal dunia dan meninggalkan sebaik-baik wasiat yang disampaikan itu adalah lil walidain, bagi orang tua, wal aqrabin, dan kerabat. Wasiat bagi kerabat tidak ada masalah. Tetapi yang masalah di sini adalah wasiat untuk siapa? Ahli orang tua, ya, yang mana orang tua termasuk ahli waris. Nah, menurut ayat tersebut bahwa orang tua di sini boleh dapat wasiat dan sebaik-baik wasiat yang disampaikan, yaitu wasiat yang diberikan kepada orang tua. Sehingga nanti ketika pembagian waris, orang tua dapatnya lebih. Kenapa dapat lebih? Dapat wasiat, kemudian waris dapat lagi. Nah, padahal di sini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dari mana kita tahu bahwa hukum tersebut tidak dibenarkan? Berdasarkan ittifaq para ulama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan setiap ahli waris itu haknya, maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Lalu jalur ahad. Nah, hadis ini menasakh firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Nah, dan ini salah satu contoh dari naskhul Quran bis sunnah. Baik, jadi kita sudah bahas apa saja tentang naskh wal mansukh. Pertama, kita sudah bahas rukunnya. Ada nasikh, ada mansukh. Kemudian kita sebutkan syaratnya juga, bahwa sebagian nasikh harus datang belakangan. Kemudian kita sebutkan juga macam-macam yang bisa dinasakh, bahwa Al-Quran bisa dinasakh dengan Quran, As-Sunnah bisa dinasakh dengan Sunnah, Al-Quran bisa dinasakh dengan As-Sunnah, dan As-Sunnah bisa dinasakh dengan Al-Quran. Semua keadaan boleh. Kemudian yang berikutnya kita akan sebutkan macam-macam nasakh. Di antara macam-macam nasakh di sini adalah naskhul hukm duna lafz, duna tilawah. Naskhul hukum duna tilawah. Menasakh hukum tanpa bacaannya. Dan ini contohnya, ayat ini yang sebagai contohnya. Yang dihapus apanya? Hukumnya. Sedangkan ayatnya masih dibaca, masih ada. Contoh di dalam ayat ini, kata-kata iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, masih dibaca. Tapi hukumnya sudah dihapuskan. Berarti di sini jenisnya adalah jenis yang pertama, yaitu naskhul hukum duna lafz, naskh hukum tanpa lafadznya, atau naskh hukum naskhul hukum duna tilawah, tanpa bacaannya, artinya tetap bisa dibaca ayatnya. Kemudian macam yang kedua apa? Naskhut tilawah duna al-hukum, menghapus tilawah tanpa apa? Hukum. Menghapus tilawah tanpa hukum. Apa ini? Ada yang tahu contohnya? Ayatnya nggak ada, tapi hukumnya ada. Ada tilawah. Ayo, sambil dicari. Hukum rajam katanya. Nah, sudah dapat. Merajam katanya sudah. Apa contohnya? Ada, pernah kita bahas. Nah, ada yang ingat? Yaitu tentang apa? Tentang rajam. Perkataan dari Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, "Kana mimma unzila minal Qur'an ayatul rajmi." Di antara apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an adalah ayat rajam. Ya, ayat rajam. Bentar enak ya. nusikhna, kemudian dihapus. Wa baqiya hukmuh, dan baqiya hukumnya masih tersisa. Ya, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih melaksanakan hukum rajam. Wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ada dalam Bukhari Muslim dalam Umdatul Ahkam. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun merajam. Wa rajamna ba'dahu, dan kami setelahnya pun masih melakukan rajam. Hadis ini disampaikan oleh siapa? Oleh Umar radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwa di sana ada ayat yang dinasakh tilawahnya, bacaannya dunal hukum, tanpa hukumnya, sedangkan hukumnya masih berlaku. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan kita, ya, untuk sebagai ujian bagi kita, apakah kita mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah seandainya ayat itu tidak terlihat. Baik, kemudian yang terakhir naskhul tilaw wal hukum ma'an, menasakh bacaan dan hukum sekali, ya. Di sini saya belum menemukan contohnya, ya, wallahu taala alam. Baik, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin, mereka diperintahkan untuk tetap bersabar seandainya jumlah musuh ini 2 kali lipat. Kalau musuhnya 2 kali lipat, katakanlah jumlah kaum muslimin itu 100, musuhnya 200, maka tetap diperintahkan untuk tetap bersabar dan melawan musuh. 1 orang lawan 2. Wa in yakum minkum alfun, seandainya ada 1000, yaghlibu alfain, maka akan mengalahkan berapa? Alfain, 2000. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin, semua Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Dan ingat di sini, yang dinasakh adalah hukum perintahnya, tetapi bisyarahnya tetap, kemenangannya tetap. Kalaupun kita ini bersabar melawan 10 kali lipat, maka kita tetap akan mendapatkan kemenangan. Jadi ayat tadi, ayat yang di atas tadi, kita katakan bahwasanya ayat itu dinasakh hukum perintah melawan 10 kali lipat. Ayat perintahnya dilarang, tetapi bisyarahnya tetap. Bisyarah itu artinya kabar gembiranya, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan kullu wahidin bi asyrah tsumma nusikha hadzal amr, kemudian di 1 orang melawan 10 orang, kemudian dinasakhlah perintah ini, wa baqiyatil bisyarah, tetapi kabar gembiranya tetap, ya, tidak dihapuskan. Artinya tetap akan mendapatkan kemenangan kalaupun 1 lawan 10. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik. Semestinya kita bisa masuk ke ayat yang berikutnya, dan ini ramai sekali ayat yang berikutnya nih. Asik sekali untuk kita lanjutkan. Tapi karena saya sudah hampir Jumatan, ya, saya mohon diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi minggu depan insyaallah taala. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Dipersilahkan. Enggak ada kayaknya, Ustaz. Belum ada, ya. Nanti kalau ada silahkan lewat chatting. Mungkin kita akan jawab pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.